Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Masih dalam bab ke-19 Ma ja'a min at-taghlid fi man 'abadallah 'inda qabr rajulin salih, tentang celaan dan larangan keras orang yang beribadah kepada Allah namun di kuburan-kuburan orang saleh. Kita sampai pada penjelasan beliau. Waqad hadatha ba'dal a'immah wa man yu'taddu biqaulihim unasun kathura fi abwabil ilmi billahi ittirabuhum. Setelah zaman para a'immah dan orang-orang yang teranggap penjelasannya artinya punya bobot dan kualitas ucapan mereka, para imam, para ulama sunnah, dan telah lalu nukilan-nukilan itu dari hampir setiap madhab, di madhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syafi'i. Nah, bagaimana mereka keras mencela dan melarang ibadah apapun bentuknya di kuburan-kuburan orang saleh. Setelah zaman mereka, muncul generasi yang dalam bab-bab ilmu mereka kuat sekali goncangannya, lemah sekali. Wa ghalata an ma'rifati ma ba'athallahu bihi rasulahu minal huda wal ilm hijabuhum. Bahkan mereka terhalangi dari ilmu dan hidayah yang Allah utus dengannya Rasulullah SAW, terhalangi dengan tabir yang sangat tebal, sehingga artinya mereka gak tahu menau hidayah yang dibawa Rasul ini apa, ilmu yang diajarkan Rasulullah ini seperti apa, gak tahu menau karena terhalang dengan tabir yang begitu tebal. Tabir ini adalah kejahilan mereka, syubhat-syubhat yang ada pada mereka. Faqayyadu nususal kitabi wa sunnah biquyudin awhanatil inqiyat wa ghayyaru biha ma qasadahu Rasulullah SAW bin nahyi wa arad. Maka dengan kejahilan mereka ini, mereka mengikat nusus Quran dan sunnah, nas-nas yang ada, dengan ikatan-ikatan yang membuat lemahnya keterikatan orang kepada Quran dan sunnah. Yang seharusnya orang itu terikat, tunduk, taat kepada ayat, kepada hadis. Rasul mengatakan laknat orang yang ibadah di kuburan orang soleh, perbuatan Yahudi, dan lain sebagainya. Orang jadi takut seharusnya. Orang menjadi lari dan tidak ingin melakukan itu seharusnya. Tapi kemudian diberi penjelasan-penjelasan oleh orang-orang belakangan ini. Anu ndak, maksudnya begini. Anu itu kalau begini. Itu kan khawatir kalau najis begini. Akhirnya lemah keterikatan orang kepada dalil-dalil semacam ini. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting hatinya, yang penting ibadahnya tetap kepada Allah. Yang enggak boleh itu kalau minta-minta kepada selain Allah. Melemahkan ketaatan orang kepada Quran dan sunnah. Dan dengan itu pula mereka telah merubah apa yang dimaksud oleh Rasul SAW. Rasul bermaksud melarang, mencegah umatnya dari berbagai bentuk kemusyrikan. Dan yang mengarahkan kepada kemusyrikan itu, dzari'ah, ke sana. Namun mereka rubah, malah teranggap itu sebagai ibadah yang sangat mulia, bentuk cinta dan penghormatan, pemuliaan kepada orang-orang soleh atau para wali. 180 derajat berbeda dengan apa yang Rasul kehendaki. Ini pada umat yang belakangan. Faqala ba'duhum, ini kejahilan mereka dan syubhatnya. Tabir tebal yang menghalangi tadi ini. Annahyu 'anil bina' 'alal qubur yahtasu bil maqbaratil musabbala wan nahyi 'anis shalah fiha litanajjusiha bisadidil amwat. Wahada kulluhu batilun liwujuh. Sebagian mereka menyebutkan alasan tidak boleh atau larangan membangun masjid atau tempat ibadah di kuburan-kuburan ini. Salah satu dari mereka antara lain mengatakan, iya larangan itu, gak boleh bangun masjid atau tempat ibadah itu khusus kalau kuburan itu kuburan yang musabbalah, yang disabilkan, diwakofkan, kata mereka. Nah ini tanah pemakaman umum, diwakofkan misalnya area 1000 meter persegi untuk kuburan kaum muslimin, musabbalah, diwakofkan. Siapapun muslim dikubur di situ yang mati. Nah, kuburan yang seperti ini yang enggak boleh dibangun masjid padanya, kata mereka. Adapun yang enggak diwakafkan tapi ini kuburan tersendiri, kuburannya fulan bin fulan orang saleh, ditempatkan tersendiri, enggak apa-apa dibangun masjid di situ, tempat ibadah. Seperti itukah Rasulullah SAW bermaksud? Jauh antara yang diinginkan Rasul dengan takwil-takwil mereka. Juga mereka katakan larangan sholat di kuburan itu ilatnya karena najis tempat itu. Najis karena daging jenazah yang dikubur sudah berubah jadi belatung, jadi ini dimakan rayap, nah, dan seterusnya bau. Walhasil karena najis maka gak boleh sholat di situ. Bukan karena kemusyrikan atau khawatir dari kemusyrikan, bukan, kata mereka. Ini syubhat. Wahada kulluhu batil liwujuh. Maka kata Syekh Abdul Rahman, semua ini batil, enggak benar. Liwujuh, karena beberapa alasan. Minha annahu minal qawl ala Allah bila ilm. Satu, ini adalah perkataan atas nama Allah tanpa ilmu. Wahuwa haram binasil kitab. Dan ini haram, enggak boleh berbicara tentang agama, konteksnya konteks agama, tanpa ilmu. Ayat pun mengharamkan, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. termasuk dosa terbesar. Kamu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kamu menyampaikan agama, itu berarti mengatasnamakan Allah. Secara tidak langsung kamu katakan, Allah membolehkan ini, Allah melarang ini, Allah mewajibkan ini, dan seterusnya. Maka harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Hukum yang melandasi ayat ini, hadis ini. Nah, sementara pernyataan mereka, karena najis, karena gak boleh kalau itu diwakafkan saja. Nah, mana dasarnya, dalilnya? Gak ada. Maka ini qaul 'ala Allah bila ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa minha anna ma qaluhu la yaqtadi la'na fa'ilih wa taghlid. Yang kedua juga, alasan kedua, kalau illatnya seperti yang mereka sebutkan, satu, karena najis, dua, gak boleh kalau itu tempat umum, pemakaman umum yang diwakafkan. Kalau memang seperti itu, tidak seharusnya pelakunya kena laknat. Tidak seharusnya pelakunya kena laknat. Apalagi disamakan dengan perbuatan Yahudi, Nasoro. Kalau karena najis, paling-paling mentoknya syariat akan katakan tidak sah sholatmu di situ. Kamu harus ngulang sholatmu. Selesai. Adapun ini, bukan sekedar sholatnya rusak, tidak sah. Pelakunya kena laknat, dilaknat oleh Allah. Perbuatan Yahudi, Nasara. Taghlid. Celaan itu dipertebal sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Kalau karena najis, gak mungkin hanya najis seperti itu. Wal mal mani' lahu min an yaqula man shalla fi buq'atin najisa fa 'alaihi la'natullah. Apa pula yang menghalangi Rasulullah untuk berkata misalnya yang sholat di tempat najis maka dia kena laknat Allah. Kalau memang itu alasannya. Kenapa harus kuburan? Karena tempat najis itu banyak. Semestinya yang dikatakan yang sholat di tempat najis kena laknat Allah. Tapi gak ada hadis yang seperti ini atau yang semakna dengan ini. Gak ada. Cari hadis di mana. Yang Rasul sebutkan kuburan. Begitu mereka mati orang solehnya dijadikan tempat kuburnya sebagai tempat peribadatan kepada Allah. Wa yalzam ala ma qalahu haula anna an-nabiyya lam yubayyin al-illah. Yang ketiga, alasan ketiga, konsekuensi dari pernyataan mereka berarti pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan illat kepada umatnya. Illat itu sebab, alasan kenapa itu dilarang. Kenapa enggak boleh? Kenapa dilaknat pelakunya? Enggak diterangkan oleh Rasulullah. Karena mereka sendiri yang nerangkan. Mereka sendiri yang menguak, oh itu karena najis tempatnya, oh itu karena begini, karena begitu. Berarti Rasul enggak menerangkan dong. Perkara yang sebegini penting, mendasar dalam agama, urusan ibadah kepada Allah, antara tauhid dan syirik, enggak mungkin Rasul SAW tidak memperjelas kepada umatnya. Wa ahala al-umma fi bayaniha ala ma yaji'u ba'dahu wa ba'dal qurunil mufaddalati wal a'imma. Apalagi konsekuensinya pula seakan Rasul mengihalahkan penjelasan illat-illat ini, sebab-sebabnya, kepada yang datang setelah Rasulullah, setelah zaman beliau, para sahabatnya, dan para a'immah tabi'in, generasi-generasi terbaik. Karena generasi terbaik ini gak ada yang berbicara seperti itu. La sahabat, wala tabi'in, wala atba' tabi'in. Gak ada. Seakan-akan ini diihalahkan, ngerti ihalah? Ihalah itu diarahkan, dipindahkan. Ini misalnya, ini maksudnya gimana? Gak usah tanya saya. Kamu tanya Fulan. Kamu dengarkan dari Fulan, apa penjelasannya. Seakan Rasul begitu. Aku gak mau jelaskan ke kalian, tanya ke mereka. Siapa mereka ini? Setelah generasi terbaik. Orang-orang belakangan, generasi belakangan umat ini, yang menguak dan menjelaskan alasannya ini, ilatnya itu. Rasul gak menjelaskan, sahabatnya tidak, tabi'in pun tidak. Dan itu mustahil. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Karena sesuatu kalau itu baik, pasti mereka akan lebih mendahului kita. Orang-orang yang terbaik di umat ini. Wa hadza batilun qat'an aqlan wa syar'an. Makanya kata beliau ini batil, pasti batilnya. Secara akal maupun syariat. Lima yalzamu alaihi min anna rasul ajiza 'anil bayan. Karena lazimnya berarti Rasul gak mampu memberi penjelasan. Harus diihalahkan kepada generasi belakangan. Karena salah satu sebab tidak adanya penjelasan terbatas. Orang gak menjelaskan itu terbatas sebabnya. Salah satunya ajiz, ketidakmampuan untuk memberi penjelasan yang benar dan baik. Mungkin kamu tahu, kalau di luar konteks ini, kamu faham sesuatu dengan baik pada dirimu. Kamu ngerti betul. Tapi sekarang kamu dituntut untuk memberi penjelasan. Ayo sampaikan. Apa sih ini? Gak bisa menjelaskan dengan baik, gak punya kemampuan. Dia orangnya jujur, dia orangnya baik, dia orangnya, tapi gak mampu untuk berbicara. Karena satu dan lain sebab. Sehingga orang gak ngerti apa maunya ini, penjelasannya bagaimana. Orang dalam keadaan bingung. Yang jelas dia gak bisa mengutarakan karena tidak punya kemampuan untuk berbicara, untuk menjelaskan. Kedua, alasan itu pula tidak ada penjelasan karena orang tumpul dalam balaghah. Walaupun ini berkaitan dengan yang pertama. Dalam balaghah kalau dalam bahasa Arab, fasohah, kefasohat, kefasehan dalam berbahasa. Sehingga kalau dalam bahasa Arab, memarfukan yang seharusnya mansub, menasobkan yang seharusnya majrur, memajrurkan yang seharusnya sukun, dan seterusnya. Akhirnya orang salah kaprah. Dia sebenarnya jujur, baik, berusaha untuk menjelaskan, tapi tumpul kemampuan fasohahnya. Bro, dia berani berbicara. Sehingga dia katakan misalnya, wa doroba alian Khalidin misalnya. Orang gak paham apa ini maksudnya. Seperti putri Abu Aswad Ad-Du'ali ketika mengatakan, ma ajmalas sama. Kata ayahnya, nujumuha lo. Kata dia, ya abati, la uridu su'alaka. Aku gak ingin tanya, kenapa kamu jawab bintang-bintangnya. Dia mau mengatakan, kalau dalam bahasa kita, betapa indahnya langit ini, malam ini. Tapi karena dia katakan, ma ajmulas sama, yang difahami oleh yang mendengar, pertanyaan, apa yang membuat langit ini indah? Ya bintang-bintangnya dijawab. Maunya benar, tapi pengungkapannya salah, kalau dalam bahasa Arab. Ya dalam setiap bahasa mungkin ada tentunya, tata bahasa, sastranya, dalam bahasa Inggris disebut grammarnya mungkin dan semisalnya. Dia gak menguasai itu, akhirnya orang gak bisa paham juga. Ini orang apa sih? Bicara kemana maksudnya? Dan ini pun tidak mungkin pada diri Rasul SAW. Beliau orang paling fasih, afsahul Arab. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga paling berbahaya, mampu, pinter bahkan, enak retorikanya, penyampaiannya, bahasanya top, fasohahnya, nahwunya, balaghahnya, sastranya tinggi, tapi ada padanya khianat, ada padanya makar. Sehingga dia kesana kemari, mengkelabui orang yang dia beri penjelasan, menipu. Bahasanya bagus. Dan ini pun lebih-lebih lagi jauh dari Rasul SAW. Nah sekarang, tadi tidak ada penjelasan dari Rasul SAW, kembali dari sebab-sebab ini yang mana? Yang kesemuanya gak mungkin pada diri Rasul. Kenapa Rasul gak nerangkan? Gak mampu. Gak bisa. Kalian yang bisa. Atau Rasul gak ada fasoha, kalian yang punya fasoha. Atau wal'iyadhu billah. Sebab yang ketiga, na'udzubillah min dalik. Semuanya mustahil pada diri Rasul SAW. Makanya beliau katakan di sini, ajiza minal bayan au qassara fil balagh. Ima beliau enggak mampu menjelaskan atau qassar, ada taksir dalam penjelasan. Enggak semuanya dijelaskan, ada yang disimpan dan ini bentuk pengkhianatan. Enggak amanat. Sebagian disampaikan, sebagian di sembunyikan. Wa hadza min abtalil batil, dan ini kebatilan yang paling batil. Fa innan nabiyya ballaghal balaghal mubin. Karena Rasul menjelaskan kepada umat penjelasan yang sangat gamblang difahami umatnya. Wa qudratuhu fil bayan fauqa qudrati kulli ahad. dan kemampuan Rasul dalam menjelaskan di atas segalanya. Di atas semua manusia yang ada, enggak ada yang ngalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberi penjelasan. Baligh sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menjelaskan sesuatu, terkadang diulang 3 kali, terkadang bentuknya pertanyaan Rasul lempar kepada para sahabatnya. Yang tokoh-tokoh di dunia pendidikan terkhusus atau ilmu secara umum banyak mengadopsi dari Rasulullah SAW, walaupun tidak mereka akui. Luar biasa. Rasulullah SAW. Terkadang sering kita dapati ya, misalnya hadis salatsun man kunna fihi wajada khalawatul iman. 3 perkara yang jika ada padanya dia dapati manisnya iman. Hakul muslim alal muslim sit, hak muslim atau muslim yang lain 6. Angka-angka ini disebut oleh Rasulullah SAW. Sab'ah yudhilluhumullah ila akhirih. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ini. Dan yang semisal itu. Kenapa disebut angka-angka sekian-sekian orang? Hikmah begitu besar. Yang antara lain ulama sebutkan menanamkan ilmu kepada orang. Lebih lekat dalam ingatan, lebih kuat. 3 perkara ini, 6 ini, 7 begini. Dan diikuti, ditiru cara seperti ini oleh banyak a'immah. Nah, misalnya Syekh Al-Imam Muhammad rahimahullah, dalam beberapa kitabnya kamu dapati dengan seperti ini. Usul thalatha atau thalathatul usul. 3 pokok landasan utama. Qawaidul arba. Sittatu usul. 6 pokok dasar agama. Kenapa? Karena itu lebih lekat diingatan ilmunya. Beda kalau itu lepas. Misalnya kamu menjelaskan 6 dasar agama. Ini sampai 6 selesai. Tapi enggak kamu sebutkan 6. Kaidah pertama, kaidah kedua, ketiga, keempat, tapi enggak kamu sebutkan 4 kaidah. Salah satu 10 demikian, enggak kamu sebut yang pertama, kedua, ketiga. Jeleknya kalau enggak disebut begitu, ulama sebutkan ketika kamu menjelaskan misalnya 6 pokok ini. Kamu sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Kamu anggap sudah selesai. Kamu anggap sudah cukup. Padahal kurang. Tapi kalau kamu katakan 6 dari awal, kamu mulai menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kamu tahu tadi 6. Ada 1 berarti yang kurang. Apa ini? Memicu orang untuk murojaah. Untuk tahu apa yang keenam ini harus ada. Dia 6 jumlahnya. Kaidah-kaidah ini ada 4. Kaidul arba. 1, 2, 3, 4. Kalau kurang 1, gak benar. Kelebihan 1, gak benar. Dia 4 jumlahnya. Kalau gak dibatasi begitu, gak disebut 4. Kamu sebut 1, 2, 3. Kamu anggap selesai. Atau kamu mungkin nambah 1, 5. Gak sadar. Tapi dengan dikatakan 4, dibatasi. Ilmu. Subhanallah. Kadang pertanyaan atadri, tahukah kamu ini, tahukah, menyedot perhatian orang dan tertanam betul dalam hatinya, terus diingat, pernah ditanya oleh Rasulullah SAW begini, tidak akan dilupakan. Kalau saja mereka mencukupkan diri dengan Rasul Sallam dan sunnahnya dikupas, nggak perlu sudah untuk mengambil teori-teori dan tata cara pendidikan dari Barat dan semisalnya, sudah penuh di dalam sunnah. Fa'idha batalal lazim batalal malzum. Maka kalau yang lazimnya batil, malzumnya pun batil. Tadi konsekuensi-konsekuensinya rusak semua, jelek semua. Berarti yang menjadi malzumnya batil pula, bahwa sebab dilarangnya karena najis. Ilatnya tadi, kalau itu diwakafkan dan lain sebagainya, berarti itu semua batil karena membawa konsekuensi yang batil tadi. Wa yuqalu aidan hadzal la'nu wat taghlidu syadid innama huwa fi man ittakhadha qubural anbiya masajid. Kemudian juga laknat dan celaan keras ini bagi orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, masjid. Wa ja'a fi ba'dhin nusus ma ya'umul anbiya wa ghairahum. Di beberapa nas disebutkan umum, baik itu kuburan nabi yang dipakai ataupun kuburan orang soleh selain nabi, enggak hanya nabi. Falau kanat hadhihi hiyal illah lakanat muntafiya fi kuburil anbiya likauni ajsadihim tariyatan la yakunu laha sadid yamna'u minas shalah inda kuburihim. Maka perkara yang ketiga selain tadi yang sudah lewat, kan nabi katakan terkait Yahudi Nasoro menjadikan kuburan nabinya tempat ibadah. Mereka, orang-orang yang belakangan tadi menyebutkan alasannya najis tempat itu. Berubah jenazahnya jadi belatung, jadi ini, dimakan rayap dan sebagainya. Padahal itu enggak benar. Karena jasad para nabi itu dikuburnya tetap dijaga oleh Allah, utuh, seger. Seandainya boleh digali, diambil jenazah mereka dari kuburnya, akan seger, seakan meninggal hari ini. Para nabi itu utuh jasadnya. Maka mana alasan tempat itu najis, daging-dagingnya sudah jadi belatung, rusak ini, jadi nanah, ini belenyek, jadi najis. Enggak tepat sama sekali, ini jasad para nabi. Utuh terjaga di kuburnya. Maka enggak ada benarnya dikatakan najis karena itu. Fa'idha kanan nahyu an ittikhadil masajid indal kubur yatanawalu kubur al-anbiya bin nas ulima annal illata ma dhakarahu haulail ulama alladhina qaltu aqwalahum. Makanya larangan ini menjadikan masjid di kuburan-kuburan bentuknya umum, baik itu kuburan nabi ataupun selain nabi, di situ kita ketahui ilatnya seperti yang para ulama jelaskan dan telah lalu. kekhawatiran itu menjadi dzari'ah, menjerumuskan orang kepada syirik billah. Itu sebabnya. Lama-kelamaan berlanjut syaitan, gak akan berhenti di satu titik. Asalnya ibadah ikhlas kepada Allah, nanti merasa ibadahnya kurang kalau gak di situ, merasa lebih khusyuk kalau sholat di dekat kuburannya itu fulan, doanya merasa lebih dikabulkan, zikirnya merasa lebih sejuk hatinya kalau di situ, dan semisalnya. Nah, terus lama-kelamaan bertahap, sampai pada akhirnya dia sembah itu kuburan selain Allah, dia tuhankan, dia minta hajatnya, dia panjatkan kepada yang dikubur di situ, minta kesembuhan, minta keturunan, anak, rezeki, dan yang lain-lainnya. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Itu yang menjadikan orangnya dilaknat pelakunya. Itulah perbuatan Yahudi dan Nasoro. Dan telah lalu penukilan dari para a'imah tadi. Walhamdulillah ala zuhuril hujjah wa bayanil mahajjah. Maka alhamdulillah atas jelasnya hujjah dan mahajjah. Walhamdulillah alladhi hadana lihada, dan segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita untuk ini, tauhid. Dijaga segala bentuk kemusyrikan dan yang mengarah ke sana, dibendung, ditutup, dan kita dihindarkan darinya. Hidayah dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita pun tidak akan terbimbing pada hidayah ini, laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Apa artinya kita? Yang menyelamatkan kita hanyalah Allah. Wal ma'sum man asamahullah, yang terlindung, yang terjaga hanya orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, sekian banyak orang terseret kepada kemusyrikan, keblinger. Bahkan ironisnya orang-orang pinter dalam status sosialnya, punya gelar akademik yang cukup tinggi. Tapi lihat kebodohan dan kejahilannya. Ada hal-hal yang musyrik, main kelenak-kelenik, kedukun ini itu, penggandaan uang dan lain sebagainya. Justru orang-orang pinter. Bukan pinter imannya, jenius otaknya. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, la'anallahu zaka bila zaka, Allah laknat kecerdasan tanpa diiringi dengan zaka, tanpa diiringi dengan kesucian hati, ketakwaan kepada Allah, rasa takut, iman. Tidak diiringi dengan itu, cerdasnya cerdas. Zakat, zaki orangnya. C. jauh lebih mending baladah ma'al iman. Orangnya dungu, artinya dalam IQ-nya, dalam tingkat kecerdasannya enggak seberapa amat, bahkan mungkin tergolong rendah. Tapi ada padanya iman, takwa. Ada malu kepada Allah, ada rasa takut kepadanya. Membuat dia selalu ingat akhiratnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ini yang jauh lebih baik. Hidayah Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.